بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني وأخواتي sekalian, siang ini kita akan melanjutkan pertama kajian kita tentang pembatal-pembatal keislaman, dan kita masih melanjutkan mukaddimah pendahuluan yang disampaikan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah setelah penjelasan tentang usulur riddah, pokok-pokok kemurtadan. Ya, selanjutnya adalah ini pokok-pokok kemurtadan secara singkat kita ingat kembali, yaitu kemurtadan dengan sebab ucapan kufur, ucapan syirik tanpa ada paksaan. Yang kedua, kemurtadan dengan sebab i'tiqad, dengan sebab akidah, keyakinan kufur dan syirik yang diyakininya, akidah syirik atau kufur yang diyakininya. Yang ketiga, kemurtadan dengan sebab perbuatan kufur dan syirik yang dilakukannya. Yang keempat, kemurtadan dengan sebab ragu tentang agama ini dan ragu tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wan nasu fi hadhihi an-nawaqidi thalathatu aqsamin." Manusia terkait pembatal-pembatal keislaman ini terbagi menjadi tiga golongan. Torofani wa wasatto. Dua golongan yang sesat dan satu golongan yang lurus. Dua golongan yang melenceng, sesat, dan satu golongan yang wasat, yang pertengahan, adil, itu yang lurus, itu yang benar. At-taraful awwalu, golongan yang pertama, alladzina yughaluna fit takfiri, orang-orang yang ekstrim, berlebihan dalam mengkafirkan manusia. Wal hukmi 'alan nasi bil kufri, ekstrim, berlebihan dalam memvonis, ya, memberi vonis kekufuran terhadap manusia. Wa yukaffiruna an-nasa min ghairi rawiyatin aw fiqhin aw ma'rifatin. Mereka mengkafirkan orang-orang tanpa pertimbangan yang matang, tanpa dipikir yang matang, ya, gegabah, atau tanpa fikih, tanpa pemahaman, dasar pemahaman, au ma'rifah, atau tanpa dasar ilmu pengetahuan. Jadi secara serampangan begitu gegabah, serampangan tanpa dasar pertimbangan yang matang, dasar pemahaman dan ilmu. Wa hadza mabda'ul khawarij. Dan ini adalah prinsipnya kaum Khawarij. Alladzina kharaju fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi al-khulafa'i ar-rasyidin wa fil 'uhudi al-mutaakhirati yukaffiruna al-muslimina wa yughaluna fil kufr. Orang-orang Khawarij yang melakukan khuruj, keluar ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang ya, dan di masa khulafa rasyidin, di masa khulafa rasyidin, khulafa rasyidun, mereka melakukan pemberontakan, menentang pemerintah yang sah. Dan di masa-masa yang terakhir ya, belakangan setelah itu ya, sampai hari ini tidak pernah habis mereka, karena pengkaderan-pengkaderannya terus berlanjut, terus ada generasi pelanjutnya ya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Jadi yang dikafirkan adalah orang-orang yang tidak berhak dikafirkan. Mereka kaum muslimin dikafirkan. Mereka ekstrim berlebihan dalam mengkafirkan. Jadi ini kezaliman. Fa kullu man khalafahum kaffaruhu. Jadi setiap orang yang menyelisihi mereka dikafirkan. Siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka, tidak seakidah dengan mereka, dikafirkan. Wastahallu damah. Dan mereka menghalalkan darah orang yang menyelisihi itu, yang tidak sepaham dengannya, dengan mereka. Ya. Ini mengerikan sekali. Fal khawariju indahum thalathatu mabadi'. Orang-orang Khawarij, mereka memiliki tiga prinsip. Nah, ini perhatikan tiga prinsip yang diungkap, yang diangkat oleh Syekh Shalal Fauzan. Tiga prinsip orang-orang Khawarij. Al-mabda'ul awwalu, prinsip yang pertama. Takfirun nasi bidhunubil kabairi allati dunas syirki. Takfirun nasi bidhunub. Bidzunubil kabairi allati dunas syirk. Mengkafirkan orang-orang dengan sebab dosa-dosa besar. Dengan sebab dosa-dosa besar yang dilakukan oleh mereka, yang tingkatan dosa-dosa besar itu lebih rendah daripada kesyirikan. Jadi dosa-dosa besar itu tidak sampai pada tingkatan syirik akbar, syirik besar yang membatalkan keislaman. Itu. Ya, yang berhak untuk divonis kafir murtad adalah pelaku syirik besar. Ya, syirkun akbar, kufrun akbar, kufur besar, itu yang membatalkan islaman. Nah, sedangkan orang-orang itu puncaknya hanya melakukan dosa-dosa besar, tapi tidak sampai pada tingkatan syirik besar, kekufuran besar. Namun oleh orang-orang Khawarij dikafirkan. Al-mabda'u tsani, prinsip yang kedua. Al-khuruju ala wulati umuril muslimin wa syaqqu as-sata'ah. Melakukan khuruj, pemberontakan terhadap pemerintah yang sah yang memimpin kaum muslimin. Dan syaqqa sattu'a, yakni mereka memecahkan tongkat ya ketaatan. Yakni mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, para pemimpin, penguasa ya, pemerintah yang sah yang memimpin memerintah kaum muslimin, mereka wajib ditaati selama ketaatan itu bukan dalam perkara yang mungkar, yang maksiat. Adapun jika muncul kedzaliman, kesalahan dari pihak pemerintah, ya rakyat wajib bersabar. Dan yang memiliki kemampuan menasihati dengan cara yang baik dan benar, menasihati langsung jika bisa berhadapan atau dengan bersurat ya, secara tertutup. Naam. Antara an-nasih wal mansuh, antara yang menasihati dan yang dinasihati, karena tujuan nasihat itu adalah menyampaikan nasihat dan harapannya dinasihati menerima nasihat. Tujuannya bukan pembeberan aib kesalahan pemerintah. Naam. Dan tidak boleh melakukan pemberontakan. Harus bersabar. Tidak boleh melakukan pemberontakan yang akan menimbulkan kekacauan dan mafsadah, kerusakan yang besar terhadap rakyat kaum muslimin. Ya. Al-mabda'u tsalitsu, prinsip yang ketiga, istihlalu dima'il muslimin. Menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Ujung-ujungnya darah-darah kaum muslimin ditumpahkan. Ditumpahkan. Dengan dalih jihad fi sabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ekstrim, berlebihan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad kok darah-darah kaum muslimin yang ditumpahkan. Wahada sababuhu, dan ini faktor penyebabnya, kata Syekh, kenapa mereka sampai melakukan kejahatan serupa itu. Ya. Dengan tiga prinsip yang disebutkan. Akhdhu an-nususi allati tadullu bidhahiriha 'ala al-kufri aw 'ala asy-syirki. Mereka faktor penyebabnya adalah akhdhu an-nusus, mengambil nas-nas ya, dalil-dalil, ayat-ayat, hadits-hadits yang lahiriah makna nas-nas itu seakan-akan menunjukkan adanya kekufuran pada pelakunya atau adanya syirik pada pelakunya. Tetapi jika didalami, difahami dengan benar, dengan tafsiran yang benar, tidak demikian hakikatnya. Namun akibat kedangkalan ilmu, kedangkalan pemahaman, tidak bisa mendalami dalil-dalil, tidak bisa menjangkau maknanya secara benar karena kedangkalan pemahaman dan ilmu. Akhadhuha ala dhahiriha. Mereka mengambil nas-nas itu sesuai yang tampak di bagian permukaannya saja karena kedangkalan itu tadi. Ya. yang tampak, ya, secara lahiriah, itulah yang mereka ambil. Nah, duna an yajma'u bainaha wa baina nususil ukhra allati tufassiru wa tuwaddihuha, tanpa melakukan upaya pendalaman dalam memahami nas-nas itu dengan cara an yajma'u bainaha, dengan cara memadukan, ya, antara nas-nas yang tampaknya menunjukkan pengkafiran dan vonis syirik itu dengan nas-nas lainnya yang menafsirkannya dan memperjelas maknanya. Di sana ada nas-nas lain yang jelas-jelas maknanya, ya, memperjelas detail mana yang merupakan kufur akbar, syirik akbar, yang memang pantas untuk divonis batal Islam, murtad, jadi bukan lagi muslim tetapi dia kafir atau musyrik, mana yang tidak sampai pada tingkatan itu. Nah, nas-nas tersebut harus dipadukan dengan nas-nas tadi, namun secara dangkal mereka ambil permukaannya saja, ya, apa yang tampak pada mereka, karena kedangkalan ilmu itu tidak dikompromikan, tidak dipadukan dengan nas-nas lain yang memperjelas maknanya, yang menafsirkannya bahwa tidak demikian. Fa innal kufra yang qasimu ila qismain, karena sesungguhnya kekafiran itu terbagi dua, diklasifikasi menjadi dua. Tidak semua lafaz kufur syirik yang ditemukan di ayat atau hadis, ya, dimaknai demikian. Nah, jadi tidak semua lafaz kufur dan syirik pada dalil, ya, difahami bahwa itu adalah kufur akbar, syirik akbar. Tidak, karena ada klasifikasinya. Ada kufrun akbaru wa kufrun asgharu. Ada kufur terbesar, ya, ini kufur besar begitu, ada kufur kecil. Nah, dan ini memiliki hukum yang berbeda. Konsekuensi hukumnya berbeda. Demikian pula syirik wa syirku yang qasimu ila qismain. Syirik terbagi menjadi dua macam, syirkun akbaru wa syirkun asgharu. Syirik besar dan syirik kecil. Kata Syekh, asyirkul akbaru wal kufrul akbaru, syirik besar dan kufur besar, yukhrijani minad dini wa yanqudhanil islama. Yukhrijani minad din, keduanya syirik besar dan kufur besar, mengeluarkan dari agama, mengeluarkan pelakunya dari agama, keluar dari agama Islam. Ya, wa yanqudhanil islam, keduanya membatalkan keislaman pelakunya. Wasyirkul asgharu wal kufrul asgharu, sedangkan syirik kecil dan kufur kecil, la yukhrijani minad dini, keduanya tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, lakinnahuma yang kusonil Islam wal iman, akan tetapi keduanya melemahkan keislaman dan keimanan, memperlemah keislaman dan keimanan pelakunya. Dengan sebab syirik kecil, dengan sebab kufur kecil yang dilakukannya, dia bukan lagi muslim yang sempurna keislamannya, bukan lagi mukmin yang sempurna imannya, tetapi tidak sampai tercabut keislamannya, tidak sampai tercabut keimanannya, sampai ke akar-akarnya lepas dari dia, tidak, sehingga dengan itu dia keluar dari Islam, dari iman, tidak. Masih ada pokok keislaman, pokok keimanan masih ada pada dia. Hanya saja sudah lemah dengan sebab syirik kecil dan kufur kecil yang dilakukannya. Begitu. Ya. Beda dengan syirik besar dan kufur akbar, memang tercabut, ya. Pokoknya, akarnya memang tercabut. Batal memang Islamnya. Sehingga tidak lagi dikatakan muslim, mukmin, tetapi ya, dia sudah menjadi musyrik atau kafir. Ya, adapun yang kedua, syirik kecil dan kufur kecil, ya, pokok keislaman dan keimanannya masih ada, ya. Hanya keislamannya tidak sempurna, keimanannya tidak sempurna, lemah. Jadi puncaknya dia hanya fasik. Nah, ini kemudian jika difonis dia musyrik kafir, ini membabi buta. Inilah yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Nah, ini ekstrim, ini berlebihan dalam memberi vonis, ya, kekafiran dan kesyirikan. Fahum ail Khawarij. Jadi mereka kaum Khawarij itu la yufarriquna baina hadza wa dzak. Nah, itu karena kedangkalan ilmu. Ya, mereka tidak bisa membedakan antara ini dan itu. Jadi mereka tidak mengetahui klasifikasi itu. Mereka tidak menerapkan klasifikasi itu dalam kehidupan. Walaisa indahum kufrun asghar wala syirkun asghar. Tidak ada di sisi mereka istilah kufur kecil, syirik kecil, tidak ada. Hah? Semuanya sapu rata, syirik besar, kufur besar semua. Wah. Gawat ini ya, jadinya. Nah, wa innamal kufru wasyirku indahum syai'un wahidun wa huwal khuruju minad din. Hanyalah sesungguhnya kekufuran, kesyirikan di sisi mereka itu satu saja, yaitu keluar dari agama. Yang namanya kufur, syirik apa saja. Ya, asal itu dinamakan kekufuran, itu dinamakan syirik, maka itu berarti keluar dari Islam. Nah, tidak ada klasifikasi syirik besar, kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, membatalkan keislaman, dengan dan syirik kecil, kufur kecil yang tidak membatalkan keislaman. Kufur syirik di sisi mereka adalah keluar dari Islam, sapu rata. Wa akhadhu bi dhawahirin nususi. Dan mereka mengambil lahiriah nas-nas yang ada. Ya, apa yang tampak di permukaan. Ya, itu tadi karena kedangkalan ilmu, tidak bisa menyelami, mendalami, lebih mendalam. Ya, bagian permukaannya saja, dangkal ilmu mereka, pemahaman mereka. Wa taraku nususa al-ukhra allati tufassilu hadhihi al-umura wa taqsimuha ila qismain, taqsimuha ila qismain. Mereka meninggalkan nas-nas yang lain. Yang sebenarnya nas-nas yang lain itu yang memberi penjelasan secara rinci, ya, tentang perkara-perkara ini, merincikan perkara-perkara ini dan membagi perkara-perkara ini menjadi dua. Jadi ada nas-nas lain yang jelas-jelas maknanya, ya, jelas-jelas maknanya bahwa, ya, ada kufur akbar, syirik akbar, ada kufur asghar, syirik asghar. Tetapi nas-nas yang seperti itu mereka tinggalkan karena ekstrim, berlebihan, ya. Nas-nas yang tampaknya memberi vonis sapu rata bahwa semua kekufuran dan kesyirikan itu artinya keluar dari Islam, itu saja yang diambil oleh mereka. Li'adami fiqhihim, dikarenakan mereka tidak memiliki fiqh, tidak memiliki pemahaman. Tidak memiliki pemahaman. Ya. Dangkal pemahaman mereka. Wa adami ma'rifatihim bid-dini. Dan dikarenakan mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang agama. Wa adami tamakkunihim minal ilm. Dan dikarenakan mereka tidak ya mampu menguasai ilmu. Tidak mampu menguasai ilmu. Jadi sebenarnya ya mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil, tidak punya pemahaman, tidak punya pengetahuan yang baik tentang agama, mereka tidak punya penguasaan ilmu. Nah, begitulah jadinya. Ya, membabi buta, vonis, ya, sapu rata, mengkafirkan sana sini. Fasaru yukaffirunan nasa. Maka akibatnya mereka menjadi orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, wa yubalighuna fit takfiri, dan mereka ekstrim, berlebihan dalam mengkafirkan, min ghairi fiqhin wala rawiyatin, tanpa pemahaman, tanpa dasar pemahaman ilm, dan tanpa pertimbangan yang matang. Suatu perkara itu harus ditimbang yang matang, dipelajari seksama, ditinjau dengan dasar ilmu, ya, diperjelas dulu. Pertama, apakah perkara yang muncul dari seseorang itu jenisnya kufur akbar, syirik akbar, atau itu kufur asgar atau syirik asgar, ya. Belum lagi harus dipelajari secara seksama, dipertimbangkan yang matang apakah memang syarat-syarat vonis kafir kepada orang itu sudah terpenuhi atau tidak. Ya, jangan-jangan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ada, jangan-jangan ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia tidak bisa, tidak pantas untuk dikafir, divonis kafir, musyrik. Semuanya itu ada kaidahnya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak sembarangan. Nah, wa yutabbiquna nususa ala ghairi mahalliha, dan mereka menerapkan ya aplikasi nas-nas itu tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Salah vonis jadinya. Kenapa demikian? Li'annahum laisa indahum fiqhun. Karena mereka tidak punya fikih, tidak punya pemahaman, tidak punya ilmu. Fahum mujarradu qurra'in yaqra'unal lafdha wala yafhamunal ma'na. Jadi mereka itu hanya semata para pembaca Al-Quran. Memang rajin baca Quran siang malam. Ya. Ya. Dan itu ibadah. Baca Quran ibadah yang mulia. Tentunya. Tapi ya, ayat-ayat yang dibaca itu harus difahami tafsirnya dengan benar. Ya, dalam berbicara dan beramal, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Harus ada ilmu, pemahaman. Ya, memahami, mengilmui makna ayat-ayat tersebut sebelum berbicara, dalam hal ini sebelum memvonis. Nah, tapi mereka yaqra'una al-lafdha, mereka membaca lafaz wala yafhamuna al-ma'na, dan tidak memahami makna. Ya, mereka membaca hadis hanya membaca lafaznya dan tidak memahami maknanya. Masalahnya thumma yutabbiquna 'ala an-nas. Thumma yutabbiqunahu 'ala an-nasi. Masalahnya di sini, kemudian mereka menerapkannya kepada manusia, apa yang mereka baca itu. Nah, ini ayat menunjukkan, hadis menunjukkan bahwa perbuatan ucapan seperti itu adalah kufur, syirik, ya. Siapa saja yang ditemukan melakukan itu, mengucapkan itu, berarti dia kafir, musyrik, selesai. Nah, bahaya sekali. Fahaulai humul khawariju. Mereka itu adalah orang-orang khawarij. Ya. Walahum warathatul an. Dan mereka sekarang ini, di masa kita sekarang, ada warathahnya. Ada ahli warisnya. Ya, ada ahli warisnya. Jadi ajaran salah mereka, ajaran sesat mereka, prinsip-prinsip mereka yang telah disampaikan di atas oleh Syekh, apa prinsip pertama? Apa prinsip yang pertama? Hah? Mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa besar yang tidak sampai pada tingkatan syirik kufur besar yang membatalkan keislaman. Ya, berarti pengkafiran secara membabi buta. Prinsip yang kedua, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin yang sah. Ya. Keluar dari tongkat kepemimpinan yang sah. Nah, prinsip yang ketiga, menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Kenapa dihalalkan? Karena mereka difonis kafir. Ya. Dan mereka menganggap diri mereka berjihad, yang dibunuh adalah orang-orang kafir. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Nah, karena ada prinsip memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sama, maka mereka disebut khawarij, orang-orang yang melakukan khuruj ala ulatil muslimin, melakukan khuruj yakni pemberontakan. Ini disebut khawarij, itu makna khawarij. Nah, prinsip-prinsip itu ada ahli warisnya secara turun-temurun. Terus mereka melakukan pengkaderan-pengkaderan, melakukan tarbiyah-tarbiyah, sehingga terus terlahir generasi-generasi pelanjut. Ya, sehingga khawarij ini tidak pernah habis dan tidak pernah punah sepanjang masa sampai hari ini, ila yaumina hadza. Ya, mereka lah ini yang terus melakukan keributan di dunia. Sampai pada tingkat internasional sekarang ini yang menggemparkan itu ISIS, ya. Ma'al asaf, ini hal yang sangat disesalkan. Hal yang disesalkan, disedihkan, memprihatinkan, bahwa kelompok khawarij ini terus ada generasi penerusnya. Mimman yukafirunan nasa, dari kalangan orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, wa yughaluna fit takfir, ekstrim, berlebihan dalam melakukan pengkafiran, membabi buta, mengkafirkan, ya. Wa yastahilluna dimaa, mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Nah, darah-darah yang haram untuk ditumpahkan. Bihujjati anna haula'i kuffarun. Nah, ini diperjelas di sini oleh Syekh. Wa yastahilluna dimaa, mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin untuk ditumpahkan. Apa hujjahnya? Apa hujjahnya? Hujjahnya anna haula'i kuffar. Dengan hujjah bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir karena sudah divonis kafir. Jadi semuanya bersumber dari ini, prinsip ini tadi. Bersumber dari pengkafiran secara membabi buta ini karena tidak ada pemahaman. Tidak ada ilmu. Ya. Tidak ada pertimbangan yang matang. Menyalahi kaidah-kaidah syariat yang ada berdasarkan dalil-dalil yang benar dari Al-Quran, Quran, hadis, sesuai dengan pemahaman salaf. Dari situ, karena sudah dikafirkan, bukan lagi muslim, ya, mereka difonis murtad, maka dihalalkan darahnya. Begitu. Falahum warathatul ana min syababina wa min juhalina wa min muta'alimina. Jadi mereka memiliki generasi penerus, ya, yang mewarisi prinsip-prinsip mereka, melanjutkan, ya, dari kalangan kaum muda kita, dari kalangan orang-orang yang jahil di antara kita, ya, dari kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku berilmu. Jadi ini banyak pengikutnya dari kalangan syabab, kaum pemuda, kaum remaja, kaum pemuda yang memang, ya, lagi mencari jati diri. Lagi mencari jati diri ketika salah langkah, ghairu muwaffaq. Tidak diberi taufik oleh Allah SWT mendapatkan jalan yang lurus, shiratul mustaqim. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang murid menginginkan al khair, kebaikan, tetapi dia tidak berhasil mendapatkannya. Salah. Ya, terjerumus akhirnya. Nah. Di kalangan orang-orang yang jahil, yang bodoh, tidak punya pemahaman, tidak punya ilmu, ya, hanya semangat yang menggebu-gebu, semangat ingin amar ma'ruf nahi mungkar, semangat ingin berjihad, bela Islam, tapi tidak ada dasar pemahaman dan ilmu, akhirnya terseret bersama mereka orang Khawarij itu, ya. Nah, mereka ingin mencium bau surga, ya. Padahal ancamannya justru neraka yang menanti mereka, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, hum al-Khawarij, hum kilabu ahli nar. Orang Khawarij itu adalah anjing-anjing penghuni neraka. Anjing-anjing neraka. Kilabun nar mereka. Anjing-anjing neraka. Nah, hadits Nabi SAW yang sahih. Dan dari kalangan muta'alimina, dari kalangan orang-orang yang mengaku berilmu. Ya, orang-orang yang mengaku-ngaku punya ilmu. Padahal pada hakikatnya bukan ulama. Bukan ulama. Nah, inilah yang mengecoh dan menyesatkan, disangka ulama oleh mereka, padahal bukan. Nah, ya, akhirnya berfatwa yang sesat. Nah, ini tentang golongan yang pertama, yaitu golongan yang ekstrim berlebihan terkait, ya, pembatal-pembatal keislaman, yaitu kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Untuk ini cukup, ya. Nah, kita istirahat dulu. Setelah itu kita akan lanjut nanti dengan pelajaran sholat. Nah, sholat. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.